Sama seperti kalau seumpama kita berbicara tentang nasi, tidak menarik nasi. Berbicara tentang nasi yang menarik, berebutan nasi juga tidak menarik karena nasi banyak. Tapi kalau bicara masalah ayam panggang, ayam goreng, ayam masakan, apa namanya? Masakan apa namanya? Yang dari Tulungagung itu? Ojo? Apa? Apa? Masakan kompor, masakan apa saja? Baru menarik, asik nih. Anda pernah nyoba? Anda pernah ini? Nah, kenapa? Karena nilainya itu tinggi. Kenapa kok tinggi? Karena di pondok jarang makannya. Nah, gitu. Nah, begitu pula. Kenapa sih nikmat telinga itu nikmat yang besar kepada Allah, tapi tidak kurang? Bukan tidak menghargai, kita menghargainya. Kurang menghargainya. Karena akhir, karena kita merasa bahwasanya nikmat telinga itu nikmat biasa. Kewajiban Allah memberikan telinga kepada saya. Sehingga kalau itu kurang menghargainya. Nah, oleh karenanya Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi, kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah kepada kalian, tidak bisa dihitung, tidak mungkin kalian bisa menghitung. Tidak ada satu kertas pun yang ada di dunia, semua sekalipun semua yang ada di dunia itu untuk mencatat semua kenikmatan, tidak cukup. Kalau seumpama tintanya yang digunakan itu adalah air laut, tidak cukup. Masih belum habis nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Setiap waktunya, setiap saatnya, setiap detiknya, dari berbagai macam sel yang ada di dalam badan manusia, yang katanya itu sampai bermiliar sel, itu bukan nikmat dari Allah Ta'ala. Kalau itu satu-satu lah. Setiap saat berapa? Satu hari berapa? Satu minggu berapa? Satu bulan berapa? Itu. Yang paling bisa menilai, yang paling beriman. Makanya Allah Ta'ala firman dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur itu. Tidak mudah menjadi orang yang bersyukur, tidak mudah. Bagaimana cara menjadi orang bersyukur ya? Kita harus tahu urusannya dulu. Makanya nanti insyaAllah kita ustaz yang terbaru di 75 adalah syariah Islam solusi kehidupan dunia. Akan supaya dirumuskan. Kenapa saya katakan duluan? Apa tuh motivasi Ustaz yang mundur? Nah, kalau sudah ngomong, sudah kita mundur. Itu kita tulis rangkanya, kita tentukan waktunya harus selesai tepat waktu yang kita planningkan. Nah, itu. Satu kata begini tuh apa? Motivasinya semuanya. Tapi nggak. Nah, jadi kalau kita itu ingin berbuat sesuatu harus planning, di manage. Dan harus tuntas. Dan jangan sampai ada kendala. Kendala pasti ada, tapi harus kita lewati. Kita terbuat semuanya. Karena apa? Kita mau punya komitmen dalam kehidupan ini, yaitu berusaha. Jangan kayak kalian dari dulu 6 berapa. Sampai apa? Harus ada peningkatan. Tahun ini ada 6 sekian. Tahun depan targetnya harus 7, harus 8, harus 9. Terakhir 2 kita mau belajar. Jangan cuma amin, doa, dan cari-cari. Komitmen kita itu buat doa. Doa pasti bisa. Mana doa pasti bisa? Angan-angan pasti bisa. Mana itu ceritanya? Itu dongeng itu namanya. Pengen hari itu berusaha. Nah, jadi jangan tahu siapa, kan? Tidak tahu jadi doa. Harus kita cari motivasi. Harus kerja kita tinggi. Itu jangan tahu siapa. Harus kita ikhtihad, rajin, yang terputus asa, itu termasuk usaha. Nah, bukan cuma doa, amin, langsung jadi terlaksana seperti kita yang tidak bisa. Hidup ini bukan seperti dalam impian, dalam angan-angan, maupun cuma cita-cita. Kehidupan itu nyata. Kehidupan itu real. Realitas itu harus kita jalani, kita hadapi. Nah, kalau kamu makan banyak, habis itu apa? Kenyang, habis kenyang. Nah, ngantuk, habis ngantuk apa? Tidur, habis tidur, apalinya apa? Gampang deh. Anak yang makan banyak, habis ngantuk. Anak makan banyak, habis ngantuk mandi. Anda makan banyak setiap hari, friend. 3 piring penuh, tapi 1 minggu enggak pernah masuk kamar mandi. Bisa? Bisa. Bisa. Bisa. Gimana caranya? Anda cuma kencing saja, minum saja, tapi enggak buang air, enggak ke hamam gitu. Gimana caranya? Ya ikuti mama, pokoknya. Dia puasa setiap hari. Setiap duka, minum 1 tenggak sama 1 biji kacang. Soalnya minum 1 tenggak, 1 biji kacang. Makanya gak masuk kamar mandi kecuali 7 hari sekali. Kan beda sama kita, berapa kacang kita makan. Sehingga 1 hari sampai 7 kali masuknya. Ngerti gak? Jadi artinya apa? Kalau kita berusaha, pasti bisa di planning. Nah, jadi maksudnya Ustaz katakan begini, selain untuk memotivasi kalian, karena dia akan tumbuh dari daluan ini, penulis-penulis ulung. Penulis-penulis yang menggembirakan hati bagi Rasul Muhammad SAW. Penulis-penulis yang berdakwah dengan tulisan. Penulis-penulis yang mendapatkan hidayah, inayah, riayah, hadiah dari Allah melalui tulisan. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal. Siapa mereka? Siapa mereka? Anasat. Anasat itu. Siapa mereka? Anasat. Kita bukan di kita semuanya, Sat. Kalau kita semuanya, kalau ada sebagainya kan ya sudah selesai. Sudah ada anak. Siapa yang harus jadi penggembira Nabi Muhammad SAW? Siapa akan menyenangkan hati bagi Nabi Muhammad? Siapa yang menyenangkan setan? Janganlah tak hidup itu bukanlah tak hidup itu adalah usaha. Jadi siapa yang menyenangkan Allah? Yang menyenangkan Nabi Muhammad? Berjuang untuk agama, berjuang untuk dunia. Jadi ternyata yang menyebutkan itu kalau tidak rata tidak fokus. Cuma hati. Kamu kayak orang biasa deh. Orang kampung tuh orang dari saya tuh ngerti, opo kan ngerti. Kita beda, kita beda. Kita seorang intelektual, kita seorang yang terpelajar, kita seorang terbina, kita seorang yang sudah dibangun karakternya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Harus beda. Kita berbeda harus. Karena apa? Allah yang menunjang di dalam Al-Quran. Dari setelah kita jadinya kamu nyawa di dalam Al-Quran. Masalah yang nanti jangan lupa. Harus kita beda. Salat kita beda, puasa kita beda, amal kita beda, semangat kita beda, cita-cita kita beda, semuanya beda, usaha beda. Tapi usaha kita tidak ada lain untuk menyerahkan hati bagi Rasul Muhammad SAW. Jadi kehidupan itu semuanya itu harus terencana, harus terencana. Jangan anak gak punya rencana kecuali satu, apa itu? Nah, insya Allah 2 tahun lagi kita ke pelaminan. Nah, itu yang semacam itu gak ada bedanya sama di dokter yang bilang ya. Makan, minum, tidur, kawin, hamil, mainkan, mencuri, hamil, mainkan, mencuri. Tadinya badannya ideal, lalu turun saya jembrot. Itu. Mau kayak gitu aja? Tidak berarti kehidupan. Tidak berarti. Planning hidup mana harus bisa membanggakan Nabi Muhammad. Kalau di situ ada sirat nurul adawiyah, masih ada lagi kedua, ketiga, keempat, sampai ke 1000 dan itu adalah aku. Kalau ada sirat nurul Khadijah, ada sirat nurul Fatimah Zahra, ada sirat nurul Aisyah Ridha, maka bukan cuma satu Allah ciptakan. Karena apa? Allah telah firman dalam Al-Qur'an, "Wa tilka ayyam tudawwil bainan nas." Wasabiqun as-sabiqun, terus kalau ada satu kali sabiqun. Siapa mereka? Gitu. Siapa ikut Firaun? Ya. Siapa ikut Nabi Muhammad? Siapa ikut Sayyidatuna Khadijah? Saya ikut senang Fatima. Siapa ikut saya senang Asia? Siapa ikut saya Hamad? Jadi harusnya fokus. Nah, jadi seperti itu. Nanti di dalam kitab itu kita akan bahas tuntas bahwasanya semua permasalahan kita itu sebenarnya jawabannya, solusinya ada dalam syariat Nabi Muhammad. Kita bingung kenapa? Gak beriman? Gimana gak bingung? Terus gimana harusnya? Kita kuatkan keyakinan kita, itu ada pembahasan pertama. Kuatkan keimanan. Keimanan itu adalah keyakinan. Orang kalau tidak ada keimanannya, penuh dengan keraguan, mau menjual agamanya dengan sedikit daripada dun, karena dunianya tidak bakalan habis di makan. Tapi kenapa kita butuh uang berapa? Sampai kita meninggal memang. Tapi yang kita butuhkan caranya itu berapa? 3 piring nasi, tempat tidur, tempat yang teduh untuk supaya kita tidak kehujanan. Udah jangan kita butuhkan apa lagi dari dunia? Kok sampai nanti itu mau ambil sana ambil sini? Tapi apa kita hidup dunia? Jadi kita kasih modal, alhamdulillah aku diberikan modal yang banyak Allah Ta'ala untuk menyantuni fuqara, untuk menyantuni miskin, untuk menyantuni para janda, untuk membantu para ulama dan perjuangannya. Harusnya itu yang dekat para ulama untuk supaya membantu perjuangan, bantu pesantren, bantu masjid, bantu madrasah, bantu majelis taklim, banyak sedekah. Itu terkaitan dunia seperti itu modal Allah berikan. Allah berarti sayang sama kita. Iya, saya gunakan buat saya. Bukan ditumpuk. Kalau ditumpuk jadilah kita itu termasuk al-hakumun al-hakumun saya cuma apa yang kalah? Apa? Kalian kita pasti maksudnya. Jadi yang kamu sangka bahwa kamu tidak ada tahu, pasti tahu. Pasti tahu. Dengan ilmu yakun, dengan hakul yakin, pasti tahu. Kalian akan menyesal di awal nanti. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi sebelum itu terlaksana, laksanakan dulu. Kalian itu ditipu sama dunia. Dunia itu ada sesuatu yang tidak berharga. Dunia itu dibatalkan oleh Nabi Allah seperti anjing, bukan anjingnya, bahkan bangkainya anjing. Tapi emang mau diapain? Nyepuk-nyepukin, baunya nggak bisa digunakan atau apa? Bangkain anjing semua bisa digunakan. Kulitnya najis, dagingnya najis, jadi dari makan kemana nggak bisa dimakan? Apa yang bisa dipakai? Nggak ada dipakai itu dunia. Nah, jadi maksudnya kalau kita punya dunia banyak silakan, tapi dia ada di dalam hati. Jadi kan dunia itu modal untuk apa? Untuk kita gunakan meraih ridhonya Allah. Apa yang kita miliki daripada dunia, jabatan, ilmu, kesempatan dan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu semata-mata karunia dari Allah dan bukan usaha kita, sama sekali bukan usaha kita. Dan pintarnya setan itu akan memberikan sebuah bisikan kepada kita seakan-akan itu adalah usaha kamu. Kalau kamu gak berusaha, kamu gak cepat-cepat mengambilnya, kalau kamu tuh gak menangkapnya, kamu gak pandai mencari peluangnya, maka pasti kamu tidak bisa jadi seperti sekarang. Nah, padahal itu adalah sebuah kata-kata yang menjerumuskan. Maksudnya tujuannya biar kita sama seperti setan, maksudnya mau. Yang benar adalah kamu usaha, iya benar karena usaha kamu. Kamu cari peluang, iya benar karena kamu itu pandai mencari peluang. Nah sekarang pertanyaannya, apakah orang lain itu tidak ada peluang juga? Apakah orang lain itu tidak berusaha juga? Apakah cuma kamu yang mau jadi orang kaya? Orang lain tidak mau jadi orang kaya? Semua lain di bangsa dan semua lain, kamu jadi orang kaya? Semuanya mau, terusnya juga mau. Nanti gak mau, semua mau. Tapi kenapa kok yang sudah berusaha sampai usaha yang paling berat pun mereka laksanakan sebagai kuli, sebagai pekerja. Untuk apa? Untuk jadi orang kaya, tapi itu berhasil mereka. Karena apa? Mereka dikasih ilusi sesuai dengan Allah tentukan. Satu saudara lima semuanya keluar dari satu rahim misalnya. Tapi beda-beda, ada yang kaya, ada yang sangat kaya, ada yang sederhana, ada yang sangat sederhana, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang lebih kaya, ada yang bawah kekayaannya. Kenapa berbeda? Apakah ada orang tua yang mau beda-beda anaknya? Nah itu dia sebuah pelajaran sebetulnya buat kita semuanya. Jadi kan sombong-sombong. Kalau kita itu merasa itu adalah usaha kita, maka sulit kita keluarnya. Tapi kalau kita dapatkan itu semata-mata karunia Allah, mudah keluarnya. Nah, jadi setan pintar. Ya, di situ disebutkan kita talbis iblis. Bagaimana iblis itu menipu manusia? Di antaranya tipuannya kepada orang lain itu adalah supaya dia itu merasa ini adalah usahaku. Enggak boleh dong orang itu mengambil apa yang menjadi bagianku, ini usahaku, jangan aku mencarinya. Nah, kita bisa itu. Semata-mata Allah yang berikan semuanya. Siapa memudahkan itu jadi seorang direktur? Siapa memudahkan itu mendapatkan peluang untuk berbisnis semacam ini, semacam itu? Siapa itu semuanya? Enggak ada lain kecuali Allah. Jawabannya adalah Allah. Nah, gitu. Jadi kalau kita tahu, oh ini semata-mata daripada Allah, maka kemudian timbullah sebuah keinginan sebagaimana aku dapatkan dan mudah berarti kalau dari Allah dan mudah dong tanpa usaha pun juga aku dapatkan ini semuanya. Nah berarti itu orang yang sedang mudah. Nah ingat ya ceritanya orang yang tertimpa ujian di badannya, yang satu kena kusta, yang satu botak kepalanya, satunya buta matanya. Fem, dia dari Bani Israel. Ini kan sebuah contoh pelajaran dari kita semuanya. Demi Allah setiap tahun pasti ada orang semacam itu. Setiap zaman pasti ada orang semacam itu. Pasti. Cuma tidak harus Jibril yang keluar, tidak harus malaikat yang datang. Bisa jadi manusia yang ditentukan Allah Ta'ala untuk terlintas seperti yang berbuat seperti ini. Artinya Allah yang mengganjarnya, Allah yang membalasnya, Allah yang mengambilkannya, Allah yang membangkrutkannya, Allah yang memberikan kesengsaraan kepada yang semua Allah. Kembali kepada Allah. Jibril itu cuma perantara manusia dan perantara. Nah ceritanya kan seperti itu. Ada seorang yang tak juga kena taros, kena apa? Lepra putih. Penyakit putih. Tapi kalau sudah lama-lama itu jadi darahnya itu jadi mati. Tidak berfungsi. Alhamdulillah, ini darah ini. Kalau kita tidak kena seperti itu. Yang pasti tidak itu berdasar orang yang tidak seperti itu. Dan karena akhirnya sampai kita tertarik seperti itu atau kita menurut seperti itu, alhamdulillah. Nah, jadi kita hormati semua manusia. Dan bagaimanapun ujiannya kita hormati semua manusia. Karena kita tidak tahu Allah Ta'ala apa telah dan tidak. Allah menyembunyikan, mensamarkan tiga di dalam tiga. Di antaranya Allah menyembunyikan walinya di antara hamba-Nya dan sebutkan hamba yang mana? Apa yang kabari? Apa yang kiai? Apa yang ulama? Jadi seorang pedagang tapi dia seorang wali Allah. Jadi seorang penjahit tapi dia seorang wali Allah. Jadi seorang sastra tapi dia wali Allah. Malaikat itu jangan pernah merendahkan orang. Semua orang di atas kepala kita. Semua orang lebih baik dari kita. Kalau bisa seperti itu, apalagi kita sudah mulai berhasil meningkati derajatnya para-para yang besar. Akhirnya apa? Diuji oleh Allah Ta'ala. Di mana orang itu mencari obat yang mujarab untuk mengobati penyakitnya. Nah, tapi ketemu bertiga itu. Bertiga cari bersama-sama. Sampai kemudian didatangi oleh malaikat. Yang satu dikasih kesembuhan, dikasih harta. Satu juga dikasih kesembuhan, dikasih harta. Semuanya. Akhirnya sudah jadi orang kaya. Nah, kemudian setelah jadi orang kaya, pasti ada ujian berikutnya. Itulah kehidupan. Jadi jangan pernah bermimpi bahwasanya setelah kita jadi kaya, jadi enak, jadi bahagia, terus ada ujian. Ada ujian lagi berikutnya, terus begitu. Tambah mendekati kematian, tambah berat ujiannya. Sebagaimana kita menghadapi ujian pondok, dan tambah lama, tambah berat, tambah tinggi kelasnya, tambah sulit. Nah, gitu. Tambah seperti itu. Hanya datanglah malaikat yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengujinya. Datang kepada orang yang buta, kepada orang yang apa, yang barat dulu. Nah, kemudian dia itu berbentuk serupa persis seperti dia pada waktu dia dan kena restoran itu. Akhirnya dia datang, wahai bulan, berikan aku sebagian daripada harta yang Allah berikan kepada aku di cuma-cuma. Akhirnya apa dia bilang? Siapa bilang? Aku ini adalah seseorang yang kaya raya dari karena usaha aku. Ini karena usaha aku, dia bilang. Kenapa? Setan, setan di sini dia. Ini usahamu, usahamu, usahamu, kepada setan. Jangan lupa ya, campur baik-baik itu. Jangan percaya. Cukup kita mengingat satu zikir yang selalu kita baca. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi makanya dan kenapa sih ulang itu dimusuhi oleh komunis itu? Kenapa dimusuhi? Karena kekuatan yang besar, yang dahsyat itu bukan kekuatan manusia, dan kekuatan Allah. Mereka tidak mengakui. Bukan hanya mereka, kalau Fir'aun ada sekarang, mengakui juga. Namrud ada, mengakui juga. Semua mengakui. Makanya kan yang jadi sasaran mereka dibunuh-bunuhi para ulama. Kenapa kok para ulama? Kenapa kok bukan yang lainnya? Karena ulama ini yang membuat orang itu jadi iman. Kalau orang sudah punya keimanan, dia mempunyai kekuatan. Satu orang saja punya keimanan, maka dia itu bisa merempahkan dunia. Ini yang sedang kita bina. Bukan satu orang, tapi ribuan orang kita akan bina. Menjadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang mengusir setan itu. Yang berikut mereka itu komunis siapa? Setan. Mereka itu kan pengikutnya setan. Yang percaya dengan ada Tuhan. Tidak ada Tuhan, yang ada hantu. Itulah mereka, itu ajaran mereka. Nah, kalau mereka pilih, ya dia ya. Alhamdulillah berhasil. Ya. Iblis itu bilang, alhamdulillah berhasil. Ya. Dia alhamdulillah juga. Maka Nabi alaikum di Sultan, aku tidak punya kekuatan kepada kalian. Aku cuma berusaha membisiki kalian, mengintervensi kalian, menggoda kalian, menyudutkan kalian, menipu kalian, merayu kalian. Itu hanya setan. Ternyata kalian ikut aku. Nanti kalau semua kita ketemu di neraka, jangan salahkan aku ya. Itu adalah yang Inggris. Karena kalau mau hidup, mampu satu. Apa yang kamu ikut setan? Ya, anda mau jadi orang sabar. Walaupun dijalin sama orang, anda ikut Rasulullah, ikut para nabi, ikut para ulama, anda mau ikut mereka-mereka itu. Nah, karena apa? Jangan ikut orang yang tidak mempunyai nasib dari hidupnya. Dan bagaimana ceritanya Habib Ali bin Muhammad Maulid Dawilah. Siapa dia? Saudaranya siapa? Saudaranya yang pertama kali disebutkan Moldawi ya, dia Abu Muhammad Moldawi ini anaknya. Anaknya Abu Muhammad Moldawi itu sudah Abdul Rahman segar. Dia tidak diapa-apa. Ada saudaranya namanya Abu Ali. Nah, Abu Ali terlintas sedikit aja di pikir terlintas, di hati terlintas. Apa sih keistimewaan Abdul Rahman ini, saudaraku ini, kok sampai orang cium tangan ini, gitu toh langsung tegur Bapak. Dia berusaha menghilangkan, nah itu baru lintasan ya. Baru lintasan, ngikuti setan. Cuma lintasan dia mengikuti setan. Tapi ditutupkan kepada saudaranya. Maka dia langsung usaha menghilangkan. Dua malam, dua hari, dua malam menghilangkan. Baru bayangin taklim pada hari Jumat. Lalu setelah itu datanglah seorang malaikat yang menampakkan kepadanya bahwasanya kalau kamu sudah bisa kerja beramal sejak, kamu sudah beramal sejak. Lihat, saudara kamu. Itu terlihat di atas itu tertulis dari Allah sampai Rasulullah. Tertulis ayat kursi. Tertulis turut dengan suara semuanya, cahaya semuanya. Kalau kamu sudah seperti itu, kamu itu terlihat dalam hidup seperti yang kemarin. Sekarang belum, jangan terlihat seperti itu. Kecil pun itu sudah kerja beramal. Karena apa? Ya, salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijaga beramal ta'ala makmun. Nah, kita berusaha. Padahal Allah Ta'ala sudah memberikan rumusannya untuk menjurus kepada maghrib yang semacam itu bisa. Bisa. Allah Ta'ala telah firman, wajah itu fisabilillahi biamwalikum wa anfusikum dalam diri kamu, jiwa kamu. Waladzina jahadu fina lana hadiyannahum. Harus jahat, lawan. Dia akan menjadi orang baik tanpa usaha. Mana bisa. Sama seperti anda mau harum badannya tanpa mandi. Gimana? Makanya kan tahu hati-hati kalau jam keempat atau pergantian dari jam ketiga ke empat Nah, itu kan kalian lewat depan yang satu. Nah, itu kadang-kadang habisnya itu. Kenapa? Sudah banyak niatnya. Sudah gak mempan impikannya. Sudah gak mempan reksonanya. Gitu. Nah, padahal kalau dia itu pengen ya, tetap gak bau, gimana caranya? Ya harus tetap dipertahankan reksona dan impikannya itu. Terus dia, dia perlu diberosongnya sampai berapa lama gitu. Harus diaktif itu. Satu hari pakai. Sekali. Dua kali pakai gitu. Yang sampai lewat, kelewatan ya bau lagi. Nah, sama seperti itu. Semua itu ada batasannya. Semua itu ada metodenya. Semua itu ada caranya. Nanti kan, dalam hal apapun ada caranya. Makanya kan nanti di kitab itu merupakan solusi. Itu loh solusi semuanya. Kita hanya memberikan sebuah gambaran saja. Ini semua syariat. Ini solusi, ini solusi, ini solusi. Solusi dalam pernikahan, obudulijen. Solusi dalam tasawuf, ini. Solusi dalam tarikah, ini kitab ini. Semua itu solusi. Jadi jangan tidak ada solusi yang kali ini cuma kenapa salah terkaya yang kaya tidak ada solusi. Siapa yang bilang ada solusi? Siapa yang bilang? Bapak, tonggokmu, atau siapa? Rasulullah kok bilang semua solusinya ada pak? Tidak ada sebuah masalah kecuali pasti ada jalan keluarnya. Mana jalan keluarnya itu? Syariat. Apa syariat itu? Ajaran dari Muhammad SAW. Kenapa sih orang banyak bingung sekarang? Karena nggak beriman. Lu kenapa orang sekarang nggak beriman? Nggak belajar. Kapan belajarnya? Emang iman itu level? Setiap muslim pasti mukmin. Nah, munafik itu dari zamannya Nabi itu aja munafik. Jangan mengatakan alhamdulillah saat ya zamannya Nabi banyak munafik sekarang nggak ada. Sekarang justru banyak. Jadi bukan cuma banyak. Jadi kalau bisa habis sampai kalian sembuh, nah, masa berarti itu masa kan? Ini masa mati. Namanya beliau itu. Berarti abad kedua masih. Abad kedua. Mulanya masa berarti ini dia kan termasuk tabiin. Dia masa begini. Alhamdulillah, zamannya Nabi kan banyak munafik. Sekarang ya. Apa kata dia? Saya kira kalau umum, kalau semua mau tampak dan munafik pun sekarang ini, maka tidak kamu dapatkan satu tempat pun duduk di barisan rumah. Itu zaman beliau. Gimana zaman sekarang? Sekarang kenapa? Sudah tahu. Pembesar-pembesar kita sudah tahu. Para pakar pendidikan kita sudah tahu. Pemerhati masyarakat kita sudah tahu. Saudara-saudara kita, bapak-bapak yang terhormat dan juga ibu-ibunya yang duduk di majelis yang paling tinggi dan yang paling mulia di Indonesia itu majelis DPR, MPR, kan mereka tahu. Ada yang kurang loh dalam pendidikan anak bangsa ini. Kenapa mereka itu karakternya itu tidak terbangunkan? Kenapa akhlak itu sungguh jauh daripada yang diharapkan? Kenapa ini semuanya? Karena tidak ada pendidikan yang Nabi Muhammad, tidak ada, dilupakan di situ. Maka pendidikan agama akan dihapuskan. Loh, kenapa kita bertahan? Maka mereka itu digaji dengan uangnya siapa? Uang kita. Kita bayar tuh, setiap mobil bayar, setiap tahun bayar, beli makanan bayar, masuk restoran bayar, rumah yang diam saja bayar, tanah juga bayar, sekarang mau diambil bayar semuanya. Uangnya itu apa? Satu gaji anggota DPR sama MPR. Nah, terus mana? Mana pemikirannya? Ayo sekarang, kalau kita gak munafik, ayo bang, yang bisa menjadi solusi bagi umat ini adalah ayo tanamkan di dalam jiwa kaum muslimin semua di Indonesia harus hadir majelis taklim yang masih yang sudah nggak belajar, yang masih belajar harus masukkan pendidikan agama di dalam pelajaran. Pasti Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rahmatullah. Nah, gak usah kita pedulikan yang namanya pejabat mau usul ulama, biarin mau usul ulama, silahkan. Kenapa? Allah pasti bahas. Allah pasti. Ulama itu milik siapa? Allah. Milik Allah, bukan milik kaum muslimin. Ulama itu milik Allah, sama seperti Nabi dan Rasul milik Allah. Nah, jadi kalau sama sekarang ini ulama itu disudutkan, difitnah dan sebagainya. Baik, maka yang kita katakan seperti dikatakan oleh Abi Thalib. apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib ketika Abdul Muttalib itu merampas 100 untanya dengan Abdul Muttalib. Akhirnya karena itu seorang yang wibawa, dia selalu kepadanya dipanggilnya. Itu datang kepadanya, Aibah badan itu rawanya tinggi besar, wajahnya tampan menawan. Akhirnya katanya berdoa, kamu datang ke sini dengan panggilanku, karena aku menghormatimu, tolong berikan, sodorkan permintaan kepada aku, aku akan berikan kepada kau. Kau minta apa? Akhirnya apa? Dia bilang, aku minta unta yang kalian ambil itu kembali kepada aku. Bahwa dia terpingkal-pingkal ketawa-ketawa. Aku pikir kamu datang memikirkan umatmu, memikirkan rakyatmu, memikirkan bawahanmu. Aku pikir kamu datang ingin meminta kepadaku supaya diulungkan niatku untuk menghancurkan kamu. Ini gak taunya kamu itu cuma niat datang padaku untuk mengambil kembali unta-untamu yang dimana waktu itu. Ketawa-ketawanya. Apa jawabannya? Inna lilqabati Rabban yahni. Ketahuilah, aku ini adalah Rabbul Ibil, aku pemilik unta. Kata usahaku, unta. Sedangkan siapa yang kamu hancurkan, yang kamu inginkan hancurkan, dia punya Tuhan sendiri yang menjaganya. Itu bukan urusan kamu, itu urusan Allah. Allah sendiri yang akan menjaganya, bukan aku menjaga kamu. Nah, jadi masalahnya, kita ini cuma menghormat kepada ulama. Ulama itu harus ada, karena kita beriman berkatnya ulama. Kita itu meningkat keimanannya berkat ulama. Kita bersilaturahmi berkat ulama. Kenapa kita sampai sekarang masih bisa sholat? Berkat ulama. Kenapa masyarakat sekarang itu masih tunduk pada pejabat? Berkatnya ulama. Pembuluhan penyelitian siapa menyampaikan itu? Ulama. Mereka itu tahu supaya tunduk kepada pemimpin itu siapa yang mengajar kepada mereka itu? Ulama, sama ulama. Masyarakat itu jadi baik karena ulama. Maka kami aman kalau ulama kami dikriminalisasi. Kita tidak mau dijajari kesalahannya. Kapan kesalahannya diungkit-ungkit. Ulama disudutkan, ulama dilecehkan, ulama dihina-dina. Apa yang sedang kalian perbuat untuk negara ini? Apa? Bahkan kita itu menjadi makmur, aman, sentosa. Berkatanya siapa? Ulama. Kita sangat butuh para ulama, bukan tidak butuh para orang kaya. Lalu yang seperti itu kita akui, yang paling atas ulama, baru umaroh. Jangan umaroh di atas, ulama di bawah, enggak mungkin. Karena sistem yang berlaku itu adalah sistemnya Allah. Siapa yang bikin angin? Siapa yang menyebabkan angin? Siapa yang bikin ombak? Siapa yang bikin ombak besar? Siapa yang bikin tsunami? Emang ada aturannya di pemerintah? Ya, ombak jam sekian harus sekian ya. Angin jamnya jam sekian sampai sekian. Sehingga mereka itu sampai-sampainya mau ngurusi semuanya. Ulama itu, ulama yang menyinergikan diri dengan zat mudabbir samawati wal ardh yang mengurusi bumi, langit dan semuanya itu ulama. Dia menyinergikan dengan Allah. Terdengarkan tangannya. Nah, hati-hati. Mereka itu adalah sasana sebutan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kenapa ini serang itu pada pesantren? Baik, kenapa ini disebutkan itu para ulama? Karena mereka itu adalah sebab masyarakat itu adalah masyarakat yang muslim, masyarakat yang mukmin. Mereka tak tahu, tak mau ada masyarakat muslim. Akhirnya mereka korupsi dipermasalahkan. Mereka tak mau dipermasalahkan, gitu loh. Itu kan haram. Korupsi itu kan haram. Korupsi itu bukan haram, yang haram itu mencuri. Oh gitu. Kenapa? Karena bahasanya sudah lain. Nah, itu loh sekarang. Orang sekarang seperti itu. Sama apa tidak? Korupsi sama mencuri sama apa tidak? Sama. Makanya bahasa keren itu jangan kita bergaya dengannya. Bisa jadi bahasa keren itu adalah kalimat haktik uri dan dihabatil. Ngomongnya doang. Tapi tidak ada isinya. Ngomongnya doang untuk supaya melepaskan diri daripada hal yang membelenggu dirinya. Nah itu. Nah, jadi dicari-cari kesalahannya. Kalau mereka yang salah, maka dibela. Tapi kalau kita yang salah, langsung dihujat. Nah, ya semacam ini. Tahukah kalian semuanya, kita itu jangan melawan siapa? Allah. Jangan. Tidak akan menang. Bahwa akhirnya tidak akan menang. Tidak pernah bisa mengalahkan Allah. yang menciptakan mereka juga Allah, yang menciptakan iblis yang merasuki hati-hati mereka dan otak-otak mereka juga Allah. Kok mau dilawan? Apa sudah lupa mereka kepada kaum Samud, kaum Had, kaum Fir'aun, kaum Namrud? Apa sudah lupa? Ada yang berhasil dalam mereka? Ada yang berhasil yang melawan Allah berhasil itu? Ya berhasil, ingat. Nah, dan kita harus kuatkan keyakinan kita, ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah. Itu cuma solusi sekarang ini bagaimana supaya kita membalikkan lagi keadaan umarok supaya kembali kepada hitohnya semula. Umarok yang menyantuni, umarok yang menyayangi, umarok yang menjadi kuduah bagi masyarakatnya adalah kita masyarakat itu harus berbenah diri. Kenapa ini semua terjadi? Karena kita tidak berbenah diri. Kenapa ini semua terjadi? Karena kita tidak mengikuti ajaran Nabi. Karena Nabi SAW 1400 tahun yang lalu sudah memberikan sebuah ancaman kepada kita. Sayati alaikum zamanun tafiruna minal ulama kama yafirul ghanamu anil dzikri. Nanti bakal datang suatu zaman orang-orang itu akan lari dari ulama sebagaimana larinya kambing daripada mangsanya serigala. Karena dimangsa sama serigala dia lari kan. Kalau dimangsa kan, sama seperti itu. Sekarang bukan cuma lari, bukan cuma lari, tapi ulama itu dimusuhi. Kalau semua lari aja dari ulama, akan jadi tiga hal kata Imam Ahmad. Catat baik-baik. Apa itu? Yang pertama, yarfa'illahul barakata fi amwalihim. Jadi kalau kalian tanya semuanya, apa sih sebabnya Ustaz kejadian yang terjadi zaman sekarang ini sampai yang namanya yang jelas-jelas kebatilan kok dibenarkan, kok dibela, kok diperjuangkan kebenarannya pada sudah jelas-jelas batil. Sementara yang benar disalah-salahkan. Musuh Allah, musuh masyarakat, musuh bangsa, musuh negara dibela. Sedang pembela Allah, pembela masyarakat, pembela bangsa, pembela negara dimusuhi, disalahkan, dicari kesalahannya. Kok bisa sudah semacam itu terjadi? Nah, yang semacam itu terjadi karena Nabi Muhammad sebelumnya sudah ditahu. Sebabnya apa? Salah kita sendiri, hai masyarakat Indonesia. Apa soalnya? Karena mereka-mereka yang masuk pesantren cuma 15%, 80% tidak masuk pesantren. Nah, itu sebabnya. Harus nyantren itu apa namanya? Belajar ilmunya Nabi Muhammad. Mau tinggal, nggak mau tinggal, silahkan. Ini loh yang ditinggalkan banyak masyarakat sekarang ini. Mereka diwajibkan sholat, mereka nggak pernah belajar soal gimana mau sholat. Mereka diwajibkan untuk amanah, mereka belajar gimana cara amanah, gimana mau amanah. Mereka diwajibkan bakti sama Allah wajib pokoknya. Mereka nggak belajar gimana cara bakti sama Allah dua, gimana mau bakti. Mereka diwajibkan setiap perempuan yang sudah menjadi istri wajib bakti pada suaminya. Tidak boleh marah, tidak boleh membantah, tidak boleh keluar kecuali dengan izinnya. Mereka pernah belajar di mana mau bisa. Itu loh sebabnya. Jauh daripada ulama. Kalau sudah terjadi ini kata Nabi Muhammad, terjadi tiga hal. Nah, lihat kita buktikan mujizatnya Nabi Muhammad. Semua disampaikan Nabi Muhammad pasti. Yang pertama adalah yarfa'illahul barakata fi amwalihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari harta mereka sehingga harta mereka tidak barokah, bukan tidak banyak. Barokah itu bukan terkait dengan banyak sedikitnya harta, tidak, tapi barokah itu terkait dengan penggunaan harta itu sendiri. Memang benar Ustaz, salah dong Ustaz, apa yang disampaikan Nabi Muhammad sekarang lebih berkah Ustaz, hartanya lebih banyak, masyarakat sekarang lebih banyak uangnya ketimbang masyarakat 20 tahun lalu, 30 tahun lalu. Ini siapa bilang? Memang sekarang ini lebih banyak, mobil lebih banyak, rumah lebih banyak, tapi kredit. Atau rekeningnya lebih banyak, tapi nggak pernah digunakan. Otoritasnya nggak pernah digunakan. Saya kan sama saja seperti jomos atau pembantu, babu, bukan jauh itu babu. Tadi ya, jadi cari kedua, tolong ya, kamu cari kedua ya, awas ya, jadi pakai ya. Jadi kita jadi babunya siapa? Babunya keluarga. Terus kita tak pakai, sampai makan sendiri, makan cuma tempe tahu, tempe tahu. Menu pagi apa? Tempe tahu. Menu siang apa? Tempe tahu. Menurutnya apa? Ah, sedikit lumayan rawon, ya. Begitu sudah, itu apa? Kumpulin dulu biar banyak sakit itu hemat. Hemat itu pangkal kaya loh, Ustaz. Mungkin ya. Jadi hemat, tapi hidup pun hemat. Dari saking hematnya ada uang sedekah. Dari saking hematnya malah gak sampai mengeluarkan zakat. Kenapa kalau kata hemat, Ustaz? Hidup itu harus hemat. Tapi akhirnya mati. Akhirnya mati, nyesel deh. Kenapa? Begitu seorang meninggal, pikiran keluarganya langsung berapa ya ahli waris apa warisan berapa aku datangkan nanti. Ya, betul. Jadi dipikir ke beli nanti punya harta, beli tanah lagi, beli rumah lagi, beli ini lagi dan sebagainya. Apa? Untuk masa depan anak-anakku. Ternyata anaknya gak pernah mikir masa depan ayah. Mana ada? Itu juga barusan. Bisa berjalan bukan cuma bukan tanpa realita, realitanya seperti itu. Itu juga. Ustaz sudah berkali-kali setiap membagikan harta waris, Ustaz beritahukan kepada mereka, saudara-saudaraku, ini kan kalian dapatkan harta waris bukan cuma-cuma ya, bukan tanpa usaha kan. Banyak orang bilang, iya Ustaz, alhamdulillah, insya Allah ya, mayyidya, makhluknya, iya. Kira-kira misalnya ini cuma-cuma, tidak pakai usaha. Maka berdoa pun enggak. Kalau berdoa itu kan kebelingan banget gitu, 12-an gitu. Ya Allah, jangan berdoa banyak ya Allah. Jangan sampai abahku, ibuku mati kecuali banyak dulu harta. Itu kan kebablasan banget gitu. Iya kan? Kebablasan itu namanya. Semoga di sini enggak ada yang kemana. Nah, sekarang misalnya kalian tuh tak kasih uang. Ustaz, contoh kan untuk mencuci otak mereka. 1 miliar, cuma-cuma. 1 miliar, cuma-cuma. Ya. Kira-kira kalau ada orang minta untuk yatim, untuk santri, untuk masjid, kira-kira mudah gak ngeluarkan? Oh, mudah, Ustaz, mudah. Oh, gitu ya. Sekarang yang kalian dapatkan ini cuma-cuma gak? Cuma-cuma, akal gimana? Ingat ya siapa yang ngasih. Kita kan harus berterima kasih kepada yang ngasih. Siapa yang ngasih ini? Orang tua kan yang usaha. Memang Allah tahu, tapi orang tua kan yang usaha. Kesian orang tuanya. Dia capek habis, kota mati. Jerih payahnya sudah luar biasa. Keringat sudah keluar tanpa kecil tanpa terhitung berbilang berapa banyak. Tetesan-tetesan itu. Untuk dapatkan harta yang sekarang ini, Ustaz akan bagikan. Gimana kalau soal kita sebelum balikan, kita balikan untuk orang tua sudah meninggal itu. Biar jadi janji yang berurus, setiap hari dapat pahalanya dia. Mau tidak? Mau. Berapa yang kalian ingin diberikan? Ini usulan saja, usulan. Gimana kalau 1/3? Iya, teman-teman. Kayaknya banyak, Ustaz. 1/3 juta. Oh, 1/3 banyak? Ya, ya udah kalau begitu seperempatnya lah, seperempat ya, setinggal. Ngomong-ngomong, saya duduk lagi. Ah gimana? Banyak kan masih ada. Oh kalau begitu, gimana kalau 10% aja? 10%. Coba, masya Allah lagi ya, sesulap. Jangan lagi. Masih banyak kan 10%. Jadi kita paham, hai orang-orang kaya. Hai orang tua yang pasti bakal mati tinggal tunggu waktunya. Nah, saya pikirkan masa depan kalian, pikirkan masa depan kita itu bukan di dunia, tapi masa depan kita nanti dimulai di barzah, di alam mahsyar, di akhirat. Akhirnya apa? Ya sudah, Pak, 10% yang mau, anak ini malu mau bilang 5%, serah mau kasih berapa ya. Nanti rundingkan, nanti anak ini rundingkan kalau tidak, oke, anak masuk lagi. Udah kasih kesempatan berbicara. Akhirnya apa? Dari uang 1.700.000.000, akhirnya dia kasih uang 23 juta saja. 10%nya berapa? 170 juta. Ya kan? 5%nya berapa? Cepat ya pintar, jangan malu-malu. 50 tambah 35 berapa? 85 juta. Baik, itu 5%-nya. 2% berapa? 40 sekian. Ini enggak sampai 2,5%-nya, di bawah 2,5%. Dari yang bisa minta 30%. Ini loh, jangan yang paham. Ini nah, oleh katanya khususnya Ustaz kasih tahu kepada wali murid, anak-anak dakwah, apalagi yang boleh di GPR, mereka itu anak-anak kita yang sudah ada di dakwah ini, gak putus sama uang orang tuanya, ya kan? Iya. Iya, Nius. Iya. Jadi kalian jangan mikir ke masa depannya mereka, karena masa depan mereka, mereka sudah tahu, sudah belajar kok. Yang menentukan, yang menjamin masa depannya adalah Allah. Allah. Nah, catat baik-baik, jangan cuma ngomong. Setan itu cuma ngomong. Setan itu cuma ngomong. Tapi dia yang melaksanakan. Dia sendiri nggak mau. Dia suka bohong, juru orang bohong. Tapi dia sendiri kalau terkait dengan Allah, dia sendiri pada Allah nggak mau bohong, karena dia tahu Allah. Ngerti kan? Itu yang terjadi. Nah, jadi kalau kita itu sayang sama orang tua, ingatin mereka. Ini kesempatan. Tanah. Ini tanah miliknya siapa? Yang tanah yang mau dibeli sama Abiyah Jan itu siapa? Milik siapa? Demi Allah, milik Allah? Milik Allah. Allah milik Rasulullah. Kondai itu milik siapa? Milik siapa yang kondai ini? Allah, tidak ada milik tambahan atau milik Hasan keluarganya, ini warisan, ini milik Allah. Kita ini cuma mampu, kita ini cuma ngatur, makanya kata mudir, apa nih mudir, yang ngatur, bukan pemilik, bukan. Tidak ada pemiliknya, kalau pesantren tidak ada yayasan, itu milik Allah dan Rasulnya. Kenapa? Kalau orang tua kalian tidak mampu, omongin. Siapa yang mampu, keluarganya, tetangganya, kerabatnya, mitranya, supaya dapat berapa meter. Karena apa? Astahil ter gapa ini orang yang usaha kebaikan sama seperti yang mengerjakan. Oh, gak bisa bantu, anda cuma bisa minjemin, silahkan. Dan nanti pasti kembali. Mana dia pernah minjemin kalau gak kembali? Semua pasti kembali. Daripada nganggur di bawah asap yang menggunakan orang lain. Tapi sini pinjamkan kepada Nabi Muhammad, pinjamkan kepada Allah, pasti diganti oleh Allah Ta'ala, dibalas oleh Allah Ta'ala, dan bangga bakal berkurang. Nah, gitu. Baik, nah, kenapa kok kita tidak mau seperti itu? Jangan sama seperti yang terjadi kemarin. Kemarinnya apa? Komplain kepada Ustaz lewat SMS, ada salah satu wali murid. Dan padahal kita tidak pernah kayak begini, kan begini, kayak begitu, menyakitin hati. Kalau kita capek ngurusin kalian, ini cuma ngurusin, cuma minta bantu, ayo, untuk siapa? Mau ditinggalin kita? Untuk kalian semua, untuk anak pondok. Kalau bukan untuk anak pondok, ya untuk selanjutnya, kalian, anak pondok yang selanjutnya. Semua jadi apa? Jadi apa buat kalian? Bukan untuk kita pribadi. Sampai dengan mengatakan apa? Membebani. Maksudnya kita itu daripada kita lempar kepada orang lain, kalian mau keluarga kita. Kalau terus ngasih kepada orang lain kesempatan, ayo Rasulullah telah bersabda, saya kafa ini, orang yang mengusahakan kebaikan sama persis seperti halnya orang yang berbuat. Jadi kalau ada orang yang membeli 1 meter, baik, sama orang yang mengusahakan orang membelikan 1 meter, itu sama, pahala itu sama. Mau kebaikan yang semacam itu kita berikan kepada orang lain sementara keluarga sendiri kita akan berikan. Nah, ada yang mau itu? Kita itu pada orang yang kuang punya kemahli rumah. Kita berdasarkan dulu pada kalian. Nah, ternyata kalian beginilah begitu orang tua kalian. Yang orang tua nggak tahu malu gitu namanya. Jadi kalau kita untuk pribadi, ya silahkan ngomong kayak begitu itu, ya. Atau Islam untuk kamu sendiri, kita begitu. Jadi seakan-akan apa yang mereka berikan kepada pondok itu ada suatu kewajiban untuk kita itu betul-betul melaksanakan seperti yang mereka telah berikan kepada kita. Nah, mereka berikan 150 hidup 1 bulan, makan 3 kali, listriknya, airnya, semuanya. Kita beli beras untuk kalian itu 41 ton 1 bulan sekarang. Nah, berapa itu? berapa lautnya, berapa ini semuanya. Siapa yang mikir? Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'annya, wa qalilun min ibadiyas syakur. Banyak orang yang syukur, sedikit orang yang syukur. Coba kalian di rumah, tetap kalian nggak bakti sama orang tua, bantah sama orang tua, berani sama orang tua, berkenan sama orang tua, berubah semuanya. Sholatnya berubah, hajinya berubah, akhlaknya berubah, nggak disyukuri itu. Itu loh maksudnya. Ya, semuanya bisa disyukuri. Nah, oleh karena itu, pantas kalau Allah mengatakan sedikit orang yang bersyukur. Jangan jadi seperti itu ya. Jangan jadi seperti itu. Sampai Ustaz paling takut kalau Ustaz Mama mau nyodorkan yang semacam ini. Karena kalau sampai ada yang bicara-bicara semacam itu, nanti akhirnya segera sama biasa, jadi don sama biasa. Ya. Nah, tapi dia bilang, udah anak kamu tuh sama wali saja. Anak bisa cari di tempat lain. Tapi bilang, tidak. Nah, itu salah satu contoh pelajaran buat kalian semuanya. Ya, jadikan kita itu dakwah kepada Allah dan Rasulnya itu. Jadikan hidup kita itu adalah sesuai dengan janji yang Allah ambil sumpahnya dari setiap Nabi, setiap Rasul. Apa itu? Kalau mendapatkan Nabi Muhammad SAW, mereka mengalami zamannya Nabi Muhammad SAW, datang suranda. Baik. Datuk minunda, wadadan suranda. Kalian harus beriman kepadanya dan kalian harus membantu perjuangannya. Nabi Rasul aja diberitakan cerita oleh kita kepada Nabi Muhammad. Itu juga siapa? Apakah kalian sendiri untuk memperjuangkan keluarga baru? Jadi kalian itu diperjuangkan bagaimana cara menyerahkan haji bagi Rasul Muhammad SAW. Dididik dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dididik supaya membedakan Nabi Muhammad SAW. Dididik supaya kalian itu semakin bangkit bersama Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, kalian tahu kan sulit macam itu. Padahal Allah Taala sudah mengambil setiap Nabi dan Rasul sumpahnya untuk membantu Nabi Muhammad. Nah, kita sebenarnya malah berkata begini. Nah, jadi jangan ya. Nah, jadi kita harus pandang segala sesuatu itu sebelum menulis SMS. Pikir dulu, hai wali santri, sebelum menulis pikir dulu, pantas tidak ngomongnya. Yang sudah bisa nggak bantu, nyakitin gurunya. Yang sudah nggak bisa bantu, atau semua ini, semua ada yang kurang kurang di pondok ini. Datang dengan solusi, jangan cuma ngomong. Lihat, datang misalnya Ustaz, alhamdulillah saya punya rezeki banyak, Ustaz, saya ingin membangunkan tempat pertemuan untuk para wali santri. Bawa bukannya sendiri, bawa barangnya, bawa semuanya. Nah, itu bantu itu namanya. Ngomong kok, terus gimana? Itu mengutamakan yang bangunan anak-anak, itu lebih penting. Kalau wali murid nggak usah diperhatikan lebih, karena apa? Biar cepat pulang, karena banyaknya ketemu itu banyak yang rusak. Nah, kalau usah asal kayak gitu, ketemunya berapa? 5 menit, sudah pulang. Nah, harusnya seperti itu, karena apa? Jadi hanya yang tadinya sudah bagus lahir, ketemu nomor lain lagi, itu yang menjadi masalah seperti itu. Nah, yang lebih utama itu adalah kalian, tempat tidur kalian, tempat tinggal kalian, itu yang kita urusi lebih daripada urusi yang ini lebih utama, kan yang lebih penting daripada yang tidak penting. Nah, jadi kalian itu di dalam memandang sesuatu seperti itu tuh namanya cerdas dan cermat. Nah, gitu. Itu baru anak-anak WSD JPR. Kita tahu yang bikin malu keluarga kita. Jadi jadikan kita itu termasuk orang yang betul-betul bisa membangun, bisa membina, bisa bekerja sama, hal seperti itu. Waktu Ustaz di depannya Abu Yazid Muhammad Maliki. Nah, kita itu Abu Yazid masih ingat. Ayat Hasan Baharun itu ketika di sana itu. Jangan kan kita ngomong-ngomong. Maka kita soal jadi awal satulannya dia ikuti sambil kita bangun sebelum tahajud itu sudah bangun dua sebelum waktu kita tahajud. Karena pada usaha salah kalau kita ini di rumah di depannya dia. Jadi bangun yang anak belum waktunya terlambat. Kalau kita mau izin juga berani, mau izinnya juga berani. Lalu kami nyerena sama abuyanya kali. Tapi seperti usaha kemarin itu berangkat. Mau izin itu nggak berani, karena nggak boleh gitu. Nggak boleh keluarnya, nggak boleh, jadi kita mau maksa. Cukup bisa ketemu aja lah, alhamdulillah bisa ketemu. Ini enggak maksa, intinya maksa itu siapa? Ya, kita enggak butuh murid, ya. Kita sudah banyak murid. Kalau enggak mau ikut aturan, silahkan diambil anaknya. Dan dengar semuanya, nah, yang mau ikut aturan silahkan di sini. Yang ikut aturan silahkan. Hengkang dari pondok. Karena apa? Pondok ini bagi yang ikut aturannya Nabi Muhammad. Ya, sahabat Nabi itu bagi apa gimana? Taat semuanya, bakti semuanya, ikut seperti itu. Tapi para sahabat gimana? Sama taat semuanya, bakti semuanya, itu beda antara kita sama belajar di luar sana, beda. Yang kita ajar itu ilmunya Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad, gitu. Karakter yang diajarkan Nabi Muhammad. Jadi harus kerjasama antara wali santri dengan kalian, harus jangan jadi tukang adu domba. Baik, ya, mereka itu katanya ini begini begini begini, sampai kena enggak. Yang penting enak, yang menyenangkan. Lalu bisa katakan ada dulu satu murid dari kalian dulu luar biasa. Nah, jadi dia itu kalau seumpama jalan semua orang dia dari samping karismanya luar biasa, akhlaknya itu luar biasa. Jalan pun teman-temannya, orang tuanya sendiri mengatakan waktu dia itu akan diminta oleh salah satu orang ustaz, dia bilang anak ini sangat berhati-hati dalam menerima calon mantu yang terkait dengan anak putriku ini. Kenapa? Karena selama dia di sini terdengar dunia. Ya, ada nabi sama sekali. Nggak pernah di itu telepon saat minta uang jajan, nggak pernah. Kalau sudah dikasih, itu setiap bulan itu dikasih, masih ada, Pak. Masih ada. Kan beda sama kalian. Kalau kalian kan sudah habis, sebelum sebulan sudah habis. Nah, sehingga dia takut kalau sampai dapat suami yang tidak baik itu, hanya dia pendam sendiri. Gitu. Nah, itu kan luar biasa, disaksikan oleh siapa orang tuanya sendiri. Itu alat yang baik itu seperti itu. Jangan malah cari-cari kesalahan. Jadi hidup itu seperti yang dikatakan asroh haroha. Kok gak betah jangan pakai nyalakan pondok. Kalau gak betah jangan cari nyalakan pondok. Silahkan keluar. Saya bilang hanya yang baik kan kalau berhenti itu pada waktu tempatnya. Bulan Maulid atau bulan Syaban, Kubro gitu. Kalau tengah-tengah itu jangan, karena merisaukan. Ya kan? Membuat anggota kamarnya itu jadi galau, beda sama putra, putra kalau saja, jadi jangan di planning, hidup itu planning untuk lahir kepada kalian, untuk mau tidak mau anggap buat sesuatu, itu harus planning. Jadi kalau mau kawin, silakan kamar saja, sama aku silakan. Jadi jangan tidak. Nah itu aturannya seperti itu. Tapi kita kadang mengikat sampai mau meloncat, mau minggat, tak lain. Jangan aja berdasar karena mau minggat. Siapa akan cerita apa sekarang? Gak bakal dirayu dulu, gak bakal. Kecuali kalau orang tuanya minta supaya dirayu, kita rayu. Gak ada, sudah kebanyakan kemungkinan tapi itu. Kebanyakan murid jadi lebih sedikit, tapi terpantau, bagus, terbina, dan sebagainya. Oleh karenanya, sekarang hati-hati, saya sampaikan godaannya setan itu yang terkait dengan anak muda itu adalah handphone. Kemarin sudah sekolah 15 orang, sampai capek pada tangannya. 15 orang itu berapa lembar itu? Iya, padahal kan ada uangnya, ada uangnya. Nah, jadi jangan mau ditipu sama setan. Nanti setan yang bilang salah sendiri, kenapa nyalain aku? Kamu kan yang ikut aku dulu. Mau dikirin? Mau dikirin setan? Nah, jadi kita perbanyak nanti. Handphone-nya, yang untuk kalian telepon-telepon sama Tuhan, kita perbanyak. Tapi yang untuk handphone ini, ya. Cari, kasih. Kawan-kawan, kita carikan usaha atau solusinya apa. Tapi kalau untuk orang itu enggak. Ya, bahkan untuk orang lidah pun enggak boleh pakai cengkok. Kalau saya bilang, karena bukan aturan kalian, tapi aturan pusat, aturan sini. Jadi mereka, untuk orang lidah, tidak akan pakai cengkok, tapi ada di WhatsApp. Tapi kalau di kamar orang lidah, karena mereka itu banyak yang lemah. Diambil kesempatan oleh anak santri yang kuat. Sehingga, tolong dong, SMS, tolong dong, nah itu akhirnya mereka ke bawah. Karena tidak ada, juga tutup pintunya setan. Kenapa? Kita berseberangan dengan setan. Iya apa tidak? Iya. Bermusuhan dengan setan. Iya apa tidak? Iya. Nah, jadi kalau mau yang pakai sembunyi-sembunyi lagi, pakai handphone ya, mau sembunyi-sembunyi lagi. Dari sekarang, datang, saat Anda nggak tanggung pakai handphone, ya silahkan keluar. Daripada sekolah, sebab sepandai-pandai orang menyimpan bangkai pasti. Cuma juga, jadi ingetin, pasti, tolong dong, jangan. Ini kan modal guru, nanti nggak barokah hidupnya, nggak barokah, nggak manfaat ilmunya. Harusnya itu lagi tahu, jadi biarkan. Iya, nanti join aja. Saya ketawa, aku tahu ya, awas tuh, kalau nggak bikin-bikin, tapi aku kasih tahu. Itu namanya setan insting, you know. Setan itu ada dua, setan manusia ada setan jin, setan jin itu setan sebuah, setan manusia setan setanan. Ada model seperti itu? Tidak. Ya. Nah, kita berdoa semoga kita diberikan hidayah kemudahan, diberikan ayat, diberikan hidayah. Demikian kekuatan Allah Ta'ala, dikendaki Allah Ta'ala kebaikan, sehingga kita semuanya termasuk yang dijaga Allah Ta'ala di pada fitnah akhir zaman. Al-Fatihah. Nah, kemudian, sekarang, tidak ada lagi kan?